Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم جميعا إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأحباء في هذه الليلة نعود malam ini kita kembali ندرس اللغة العربية yaitu pelajaran bahasa Arab. وقد دخلنا في الدرس السابق, kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketujuh. Kita terhenti pada mengungkapkan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, al-qawain allati darasnaha fi ad-durus al-madiyah al-mawjuda fi al-kitab al-mujal awal wa thani. وهذا الكتاب كذلك yaitu kaedah-kaedah yang ada dalam jilid yang pertama, jilid yang kedua maupun jilid ini yang sudah kita pelajari. Insyaallah malam ini kita lanjutkan. Saya akan tanya kepada para peserta pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja yang ikut bersama-sama kami dalam pelajaran ini untuk mengulang kembali dan mengingat kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Baru sedikit kita ungkapkan, malam ini insyaAllah kita lanjutkan. Terlebih dahulu kami minta kepada antum sekalian untuk membaca nas kembali nanti insyaAllah. Terkait dengan kaedah yang sudah kita pelajari, insyaAllah saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan insyaAllah. Baik, Fadhil Ustaz. Mungkin ada yang sudah masuk barangkali? Nah, ya. Membasahi war kembali saja. Iya, membasahi war kembali. Nanti saya akan tanya terkait dengan kaedah ya. Baik, silakan Anda, pendengar maupun pemirsa, di manapun Anda berada yang sudah siap, kita akan mulai pelajaran kita. Anda dapat langsung berlatih dengan membaca hiwar dan juga akan ditanya seputar kaidah yang ada yang telah kita pelajari. 0218236543 untuk Anda yang ingin masuk atau bergabung bersama kami. Ya, kita coba sapa. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Fatimah. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam. Baik, tafadhali. Naam. الدرس السابع. أتريدون شيئا من السؤال؟ أعيدي. أتريدين عفوا. نعم. أتريدين شيئا من السوق يا أم أحمد؟ نعم. أريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. نعم. ما أكثر طلباتك يا أم أحمد؟ ألم تشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ بلى، ولكنها من الطراز القديم. وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. نسيت أن أذكر القمح والعدس. اسمع، إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه شيئا. طيب يكفي. نعم سيد. نعم يا سيد. كيف تعربين ألم أشتري؟ يا سيد، كيف تعربين ألم أشتري؟ ألم أشتري؟ كنابة أستاذ محسن أستاذ. ألم أشتري؟ كيف تعربين؟ إعراب. إعرابنا. في المدرسة مجزوم أستاذ. طيب. واصلي نعم المضارع في المضارع مجزوم اشترين في المضارع مجزوم ب بحذف حرف الا بلام بلام عفوا tanda jazmnya dengan wa alamat jazmi wa alamat jazmi hadfu harfu illa hadfu harfi illa tayyib wa fi al aam al madi kayfa tu'ribin al madi na'at usad na'at li lil aam am tayyib a'ribiha ay arabnya na'tun na'tun marfu aw mansub majrur majrur taib ahsan alamati jarihi kasratun muqaddaratun man amin alal alal alal ya alal ya naam man amin dur min zuhuriha as-siqal as-siqalu naam sal taib wa bala walakinaha min at-tiraz al-qadim taib aina طيب لكن من إخوتكنا أو خطئنا؟ من إخوتكنا أستاذ. من إخوتكنا ما عملها؟ ترفع الخبر وتنصب تر مقصده مرفعكان ترفع الخبر وتنصب تنفع الاسم وتنصب الخبر أفهم أستاذ؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم أستاذ. طيب. إذن ترفع الاسم وتن سيب الخبر طيب إذن لكن من إخوتك أنا طيب هل لكن هذا فعل أو حرف فعل ناقص أستاذ فعل ناقص ها طيب أين اسمها اسمها ها. ها ها هذا الضمير رفع أو ضمير نصب ولكن ضمير رفع أستاذ أدى ضمير رفع seperti ini نعم أستاذ ولكنها يكن لكن itu من إخواتك أنا لكن لكن نسيت أستاذ نسيت ini لكن ini من إخواتنا bukan من إخواتك أنا Jadi lakin hadza laysa fi'lan dia bukan fi'il. Isim. Naam. Idzan ma 'amalu lakinna? Lakinna jadi tansibul isma wa tanfa'ul. Naam, idzan hauna? Hauna isim? Isim inna. Isim inna. Isim inna mansub. Makanya dhamir ini apa? Naam. Dhamir nasab. Iya. طيب كيف نعرب الهاء الهاء اسم إن من هكذا ما ضمير ضمير منفصل ضمير منفصل أو ضمير متصل متصل أفندم نعم. متصل مبني على فتحي ها مبني مبني على لا ما أستاذ لا ما مبني على السكون إتو ها إتو كان هذا ألف نعم مبني على السكون مبني على السكون في محل نصب نعم أستاذ. Yeah. أين خبر لكن؟ خبرnya dalam bentuk jumlah ini Ustaz ya min at-tiraj Ustaz. Nah bentuk apa itu? Min jumlah ismiyah Ustaz. Mana jumlah ismiyah mana mubtada mana khabar? Iya ya maksudnya dalam bentuk jar majrur apa? Nah jar majrur apa namanya istilahnya? Shibul jumlah. Nah, jadi khabarnya minat tirazi shibul jumlah jar majrur fi mahalli. Fi mahalli khabar inna. Fi mahalli apa? Mahalli rafa' atau mahalli nasb atau mahalli jar? Bi khabarin inna. Fi mahalli nasbin. Raf'in. Fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli rafa'? Karena sebagai khabar inna. Iya, kena khabar inna hukumnya marfu. Hukumnya. Taib qadim ma muqirab qadim? Natun Ustaz Na'li Ali At-Tirazi At-Tiraz Ahsan Tibarakallah Fik Fik Barakallah Zafahir Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ummu Fatimah Barakallah Fik Silakan di belakang beliau untuk berlatih bersama kami membaca hiwar yang ada dan juga akan ditanya seputar kaidah yang telah kita pelajari bersama yang lalu. Silakan 0218236543. Kita angkat untuk penelpon yang kedua. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, ada Ummu Abdullah. Ummu Abdullah, naam. Naam, tafadhal ya Ummu Abdullah, iqra'i bala walakinha min hadha al-satr. Naam. Bala walakinha min tiraj al-qadim. Min at-tiraj al-qadim. Min at-tiraj al-qadim. Naam. Faqad ja'at fi suqil ana. Naam. Atrijatun hadisatun bahaya topan asanu wa ajratu. Naam. Asitu an arkuro alkom khabar atasa isma inadal taqolla hadida sofifun fala nastari min husayan bailul mutofifin walakin kaifa arafti dalik inal jubna ladhi istaraitu minhu qabla ayamin bayantuhu imijanina wajadtuhu naqisan. Taib, yakfi. Taib, wa qad ja'at fi as-suq al-ana atrizatun hadisatun. Taib, ma muqirab al-ana? Al-ana. Ya. Mabni, Ustaz. Mabni. Iya, itu mabni. Mabni al-fathah. Iya. Muqirab sebagai apa dia? Dharaf. Dharaf. Naam, dharfu az-zaman. Dharfu zaman. Naam, dharfu az-zaman. Taib, ma waqra atriza? Maful fi'il fa'il ta. Fa'il fa'ili. Aina fi'luhu? Ja'at. Ja'at sahih. Atrizatun. Taib, haditha? Haditha na'at. Na'at. Taib, wa hiya muqirab hiya huna? Iya. Mabni. Taib, hadha dhamir, taba dhamir mabni. Taib, muqirab. Irabnya. Dan dia. Maf'ul bih. Ada maf'ul bih yang dhamir muttasil atau munfasil seperti ini. Kalau dia maf'ul bih, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Hal sat hal. Hal wawu hal sat. Taib sahih, wawu itu wawul hal. Sahih. Betul, wawu itu wawul hal. Tapi hianya sebagai apa? Iya, sahih. Ya Rabnya. Kan wahal itu ada bermacam-macam bentuk hal. Ada yang mufrad. Pengerti mufrad adalah bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Mufrad. Iya. Ini mufrad, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, itu hal. Ada yang syibhul jumlah, jar majrur dan dharaf. Nah, di sini hal ini bentuknya apa? Apakah mufrad atau jumlah? Mufrad. Mufrad. Mana halnya? Hiya. Adakah hal mufrad bentuknya dhamir? Hiya. Iya. Iya. Kembali ke atrizatun hadisah. Ya, itu marji'nya. Marji'nya betul, ya. Atrizah hadisah. Tapi yang dimaksud adalah hal mufrad tidak ada bentuk dhamir. Hal mufrad itu dia harus dalam bentuk wasaf, kata sifat. Baik itu isim fa'il, isim maf'ul maupun sifatun musyabbaha bismil fa'il. Misalan ja'al waladu bakian. Ja'al waladu bakian. Aina hal bakian? Bakian ini bentuknya mufrad. Arti bukan bentuk kalimat. Nah. sedangkan bentuk katanya adalah isim fa'il wasaf bakian. Itu pertama. Yang kedua, kalau isim mufrad, kalau dia hal mufrad tidak ada waw, wawul hal enggak ada. Kalau ada wawul hal berarti apa? Halnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah, baik jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Halo? Ya, iya. Apa mubtada, Ustaz? Mubtada. Mubtada, betul. Ini mubtada. Ya. Mana khabarnya? Op'an. Hah? Op'an asanu wa adwadu. Mana khabar? Mana penyempurna? Iya, mubtada. Kalau taba'an itu mansub dia. Mansub. Iya. Oh iya. Kan tidak ada khabar mansub. Belum terlihat. Taib, enggak apa-apa. Taib, selanjutnya saya tanya selanjutnya, nasitu an adzkura. Hadza fi'il adzkur, hadza isim tafdil atau fi'il? Fi'il. Fi'il, ai fi'il? An is fi'il. Madi atau mudhari atau amr? Mudhari. Fi'il mudhari. Hadza marfu' atau mansub? Fi'ilnya? Mansub. Mansub. Mansub dengan apa? An. An. Taib. Kalau dia fi'il mudhari. Halo. Ya. Aina fa'il? Mana fa'ilnya? Ana. Enggak ada ana di situ. Dhamir ana, arkuro. Dhamir apa? Ana. Mana dhamir ananya? Arkuro. Hah? Bukan dhamir tadi, arkuro itu. Adzkura itu kan fi'il, bukan dhamir. Fi'il, fa'il ya, arkuro. Yang ditanya fa'il, pelaku. Fa'ilnya. Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Mustatir. Nah, takdir apa? Takdir ana. Ana, iya. Jadi ada kata ana atau dhamir yang ada dalam kata adzkur. Iya, dhamirnya dhamir mustatir, takdir ana. Kembali kepada dhamir tu, nasitu. Taib, al-qamha jadi apa kedudukan dalam i'rab? Maf'ul bi. Al-adasa? Ma'tuf. Ma'tuf kepada? Al-qamha. Qamha, ahsan. Taib, barakallahu fik. Nah. Nah, sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, al-ijab ini jayidah nih. Alhamdulillah. Ya, menunjukkan bahwa menguasai sudah. Nah, ya. Terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung pula di malam hari ini. Masih terbuka kesempatan untuk Anda, penelpon maupun maksud kami pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk menelpon kembali di malam hari ini. Ya, silakan. Halo. Untuk Anda yang ingin beratur bersama kami dapat menghubungi melalui line telepon 0218236543. Sudah ada yang masuk? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Laila di Denpasar. Iya, Ibu Laila. Nah, Denpasar. Tafadhali. Nah, ikra ya wanan. Coba baca lagi. Sebentar, kurang jelas. Halo, Laila Denpasar. Oh, enam. Ahlan wa sahlan. Nah. Baik, ikra'i. Baca. Yang mana, dari yang mana? Nasitu an adzkura. Oh. Atau enggak apa-apa dari awal bala walakinnaha dari situ. Boleh. Bala walakinnaha minat tirazir qadim. Nah. Wa qad ja'at fi suqil ana. Wa qad ja'at fi suqil ara aqrizatun haditsatun wa hiya taban ahsanu wa ajwalu. Naam. Nasitu an adzkura al-qamha wal 'adasa. Isma inna hadzal baqala al-jadida mutaffifun la tashtagi minhu shay'a. Istamiri. Lanjut. Naam, lanjutkan. Baik, lil mutaffifin. Naam. Halo. Suaranya terputus nih. Walakin kaifa arafti dzalik? Innal jubna alladhi syaraita minhu qabla ayyamin. Syaraita asyaraitu. Innal jubna alladhi syaraitu minhu qabla ayyamin wazantuhu bimizani. Istaraita, ha? Naam, idza laysa istaraitu, istaraita. Innal jubna alladhi syaraita minhu qabla ayyamin wazantuhu. Naam. Bimizanina. Fawajadtuhu naqisan. Taib, taib. Ya, kembali tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Wahia taban ahsan wa ajwadu. Taib, hiya ni mubtada dhamir fi mahali rafa. Mana khabarnya? Halo. As-sawt ghair wadih. Terputus. Cukup jauh dari Denpasar. Mohon maaf, mungkin dapat menghubungi kembali. Semoga mendapatkan sinyal yang agak atau lebih bagus. Di belakang beliau, mungkin Anda dapat bergabung pula di kesempatan ini guna berlatih membaca dan juga melatih kaidah-kaidah yang telah kita bahas dan pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Silakan, dan kita coba sampai kembali. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif, di mana, Um? Di Bekasi. Iya. Silakan. Taib, Naam. Dari yang mana, Ustaz? Mau baca atau baca dulu, Ustaz. Taib, bala walakinnaha. Bala walakinnaha min al-tirazil qadimi. Naam. Waqad ja'at fi as-suqi al-ana atrizatun hadithatun wa hiya tab'an ahsanu wa ajwadu. نسيت أن أذكر القمح والعدس. اسمع إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه الشيء. ويل للمطففين. ولكن كيف عرفت ذلك؟ إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا. Taib, naam, yakfi, yakfi. Taib, wahia, ataban hawaun wawal hal, hiya mubtada. Aina khabar? Ahsanu. Ahsanu, sahih. Ahsanu, bentuk apa ni ahsan ini? Ahsanu, isim ta'jub, isim. Masih ghatuhum? Dari hasana menjadi ahsanu, isim atau fi'il? Asalnya dari isim, dari fi'il Ustaz ya. Ini isim tafdil Ustaz. Isim tafdil. Apa artinya? Lebih baik. Lebih baik isim tafdil. Taib, ahsant. Taib. Isma inna hadzal baqal. Taib. Mana khabar inna sini? Inna hadzal baqal al-jadid mutaffifun khabarnya. Mutaffifun. Aina ismuhu? Ismuhu ismu inna al-baqalu badal. Al-baqala badal. Al-baqala badal. Al-jadida? Al-jadida na'at lil-baqala. Nah. Taib. Tashtari. A'ribi tashtari. Yang mana Ustaz? Fi'il tashtari. A'ribi tashtari. Fala tashtari minhu syai'an. Fala tashtari minhu syai'an. Fi'il nahi Ustaz. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Nah. Mana yang fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum. Majzum dengan apa? La, la nahiyah. La an nahiyah. Taib, alamatu jazmi? Alamatu jazmi hadf wa hadf illah. Hadf. Taib, mauqi' i'rab syai'an? Syai'an maf'ulin bih. Maf'ul bih. Aina fa'il? Fa'il daiman mustatir taqdiruhu anta. Anta. Taib, wailun lil mutaffifin. Wail, apa i'rab wail? Kalau dibilang mau betul, tapi enggak ini ya, enggak ma'rifat Ustaz ya, wailun. Anak taunya kalau tadi itu kan pakai alif. Tapi anti ini bertanya atau menjawab? Bingung Ustaz, wailun apa? Nah ini mubtada. Tapi kok enggak ma'rifat Ustaz ya? Ma'rifat, karena dia doa. Oh. Ini pengkecualian. Jadi mubtada boleh bentuk nakirah kalau dia bentuk doa. Ya, salamun alaikum. Jadi salamun alaikum. Salam itu mubtada nakira. Boleh karena dia apa? Doa. Ya, bentuk doa. Jadi kalau dia mubtada bentuk nakira, bentuknya nakira kan mesti harus dia mah diakhirkan. Tapi karena dia doa, maka dia boleh taruh di awal. Jadi wailun lil mutaffifin. Wail itu mubtada marfu. Mana khabarnya? Lil mutaffifin. Jadi salamun alaikum. Mana khabarnya? Alaikum. Sebelum jumlah jar majrur. Jar majrur. Iya. Ya memang itu belum diajarin ya, tapi enggak apa-apa disinggung sedikit. Iya. Taib dzalika walakin kaifa arafti dzalika? Taib muqirab dzalika? Dzalika maf'ulun bil tadi. Maf'ul kaifa nu'rib? Kan arafti fi'il fa'il. Yang ditanya dzalika ya. Naam. Maf'ul bil tadi ya. Nah, coba yang ditanya coba i'rab kan? A'ribi. Araf ti zalika. Kata zalika. Belum mengerti Ustaz. Oh, belum mengerti apa? Belum zalika itu gimana maksudnya? Kan tetap masuk maf'ul bih tadi ya. Enggak, saya minta untuk di i'rab. Hati i'rab menguraikan jabatan kata. Belum paham untuk i'rab zalika Ustaz. Oh gitu ya. Jadi zalika ismul isyarah. Mabniun 'alal fathi. Nasbin maf'ulun bih gitu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hakikat lain Arab. Naam. Baik. Innal jubna alladhi ishtarayta minhu qabla ayamin wazantuhu bi mizanina fawajadtuhu naqisa. Baik, soal mama iqra ishtaraytu. Ishtaraitu atau alladhi dulu lah alladhi isim mausul ishtaraitu sebagai apa isim mausul di sini khabar inna khabar inna naam benar yakin khabar inna kan al jubna isim inna karena amal inna kan tansibul isim mausul khabar coba terjemahkan kalau dia isim inna khabar inna coba terjemahkan kalau khabar inna khabar itu kan pelengkap isim mausul Ustaz ya. Kalau bentuk isim mausul. Nah. Kalau jabatan kata sebagai apa di sini? Kalimat sambung Ustaz. Iya, dia isim mausul. Isim mausul bisa mubtada, bisa maf'ul bih, bisa khabar. Iya. Mubtada Ustaz. Mubtada? Naam. Dari mana tahu mubtada? Karena dia isim. Isim. Naam, khabarnya isim. Ya jelaslah ada isim. Namanya isim mausul. Ada alladhi isim mausul yang bukan isim. Nah, ini umumnya kalau ada isim mausul alladhi sebelumnya ada isim, umumnya dia itu sebagai na'at. Halo. Oh, bisa sebagai na'at Ustaz ya? Oh ya bisa. Iya, dia sebagai na'at. Makanya isim sebelumnya harus ma'rifah kalau dia sebagai na'at. Innal jubna. Al-jubna itu apa? Ada ma'rifah, ada alif lam. Alif lam. Iya, makanya selanjutnya alladhi. Yang alladhi isim mausul dini sebagai apa? Na'at. Oh, gitu. Tapi istara itu jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah sebagai apa jumlah fi'liyah? Khabar dari inna. Khata. Laisa bisahih. Oh, apa ya Ustaz? Belum paham Ustaz apa ya? Isim mausul membutuhkan apa? Isim mausul. Silatul mausul. Silatul mausul. Apa arti silatul mausul? Sila itu penghubung. Jadi sebagai penghubung dengan isim mausul dia tidak akan sempurna dan tidak bisa dipahami maknanya kalau tanpa silah. Coba kita buang istilah itu, gimana? Innal jumnal ladhi, innal kitab al ladhi, innal qalam al ladhi. Sempurna itu? Tidak Ustaz. Enggak, al ladhi juga apa tidak bisa dipahami maknanya. Ya, sesungguhnya pena yang apa maksud yang? Jadi isim mausul membutuhkan silatul mausul. Nah, silatul mausul bentuknya apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibul jumlah. Ya, bisa syibul jumlah, bisa jumlah baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Tapi umumnya dipakai jumlah fi'liyah. Ya. Seperti ini alladzi ishtaraitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina, perhatikan setelahnya apa? Jumlah fi'liyah amanu. Jadi ishtaraitu minhu, ishtaraitu hadha jumlah fi'liyah silatul mausul. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita selingin dengan pertanyaan pesan singkat Ustaz. Iya. Di sini ada yang bertanya kalimat atau jumlah yang ada pada hiwar tersebut. Alam ashtari laka hadhil asya fil amil madi. Di sini menggunakan lafaz ashtari atau fil mudhari Ustaz ya. Iya. Padahal diakhiri dengan fil amil madi. Fil amil madi. Kenapa Ustaz? Iya. Karena dia fi'il ini sudah dinafikan dengan lam. Jadi lam itu adalah menafikan masa lampau. Jadi lam seperti apa? Lam yalid wa lam yulad. Surah apa? Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ini aja kita ambil contoh. Yalid ini betul fi'il mudhari, asal waktunya sedang. Ketika lam masuk, fungsi lam adalah amalnya apa? Menjazamkan. Akan tetapi dia menafikan masa lampau. Masa lampau. Jadi lam yalid tidak beranak apa? Kapan tidak beranaknya? Masa lampau dan istimrar. Terkadang waktu istimrar, arti istimrar berlangsung, iya tidak putus berlangsung. Maka di arti ini bukan arti belum. Ini jangan, banyak yang salah mengartikan. Lam itu enggak selamanya diartikan belum. Kalau masalah al-waladu ana itu lam yakul. Apa artinya? Anak itu tidak makan, bukan anak itu belum makan. Anak itu tidak makan. Tidak makannya kapan? Berarti terjadi apa? Lampau dan bisa berlangsung. Ya, anak itu tidak makan. Oleh karena itu, maka sah dan benar kalau ditambah waktu yang menunjukkan lampau. Anak itu tidak makan kemarin. Nah, makanya apa? Fil amil madi, pada tahun lalu. Maka apa? Saya katakan sah dikasih waktu menunjukkan masa lalu, amsi kemarin. Nah, inilah lam ini adalah dia menafikan untuk masa lampau. Oleh kerana lam ini apa? Disebut apa? Lam harfu, disebut apa? Lam harfu jazmin wa qalbin. Nanti kalau antum baca di satu kitab i'rab rata-rata, nah umumnya ada kata qalbin. Nah, lam harfu jazmin wa qalbin. Harfu jazam ini menjelaskan apa? Tugasnya. Apa tugasnya? Menjazamkan fi'il mudhari. Tanda jazam sukun. Ini apa? Fi'il mudhari majzum. Tanda jazamnya sukun. Jadi kalau dia dhammah marfu. Kalau dia fathah yalida mansub. Kalau dia sukun majzum jazam. Nah, ini fi'il mudhari majzum. Majzum ini kenapa? Lam. Jadi lam ini fungsinya apa? Tugasnya menjazamkan. Kemudian waqalbin. Nah, apa maksud waqalbin ini? Kita akan jumpai dalam kitab-kitab i'rab, kitab-kitab klasik. Iya. seperti kawakib durriyah, syara' al-mutamim al-jarumiyah. Nah, ada istilah waqalbin. Nah, di di kitab syarah matan jarumiyah Syekh Utsaimin juga disebutkan. Nah, kenapa dikatakan harfu jazmin wal qalbin? Maksudnya qalbin apa? Qalbil waqt, qalbiz zaman, membalik waktu. Yang waktu fil mudhari waktu lam, waktu sedang, dibalik menjadi apa? Waktu lampau. Makanya dia tidak apa? Menafikan masa lampau dan istimrar berlangsung. Jadi Allah, dia Allah apa? Tidak beranak, bukan belum beranak. Kalau belum beranak berarti akan datang beranak. Kan gitu. Ini salah. Jadi tidak beranak. Tidak beranaknya apa? Masa lampau tidak ada bidayah. Nah, tidak ada awal. Nah, wastamir. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau dia belum, maksudnya lam al-waladu lam ya'kul amsi, ini artinya apa? Anak tidak makan kemarin. Kalau dia belum, pakai apa? Kalau mau pakai lam boleh, tapi apa? Ba'du. Nah, itu berarti apa? Maknanya anak itu belum makan. Ba'du ai ba'da ba'da apa? Setelah apa? Setelah kemarin sampai sekarang. Ya. Atau juga ba'da ba'du ai ba'da hadza. Setelah ini belum makan. Atau pakai lamma. Nah, ini lamma kan, ini menafikan masa sekarang. Makan al-wadu lamma ya'kul. Apa artinya? Bukan tidak, belum di sini. Kalau belum pakai lamma. Kalau pakai lam tapi ada istilah kata ba'du. Al-waladu lam ya'kul. Ba'du au al-waladu lamma ya'kul. Taib kembali dari. Nah, kenapa dia pakai apa? Fil amil madhi. Nah, fil amil madhi. Sekalipun fi'il mudhari, ashtari fi'il mudhari, tapi karena dimasukkan oleh lam, lam itu adalah menafikan, menjazamkan, dan menafikan waktu zaman al-madhi. Maka dikata apa? Harfu jazmin wa qalbin. Qalbin itu bukan hati. Makanya hati apa? Dikata apa? Qalbun. Kenapa qalbun? Hati ini bolak-balik. Sekarang, ya, sekarang ini kepingin ini. Ntar berapa menit dia berubah lagi. Nah. Baik. Nah. Yang bersanding dengan lam sendiri juga harus fi'il mudhari. Oh ya, mesti fi'il mudhari. Ya. Barakallahu fiik atas jawabannya. Ya, kita kembali ke latihan untuk Anda yang ingin berlatih membaca dan siap untuk ditanya seputar kaidah-kaidah yang tentunya sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang lampau. Silakan 0218236543. Baik, sudah terhubung kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Yang tadi yang terputus, Kaila dan Pasar. Oh iya. Kaila dan Pasar. Ya, silakan Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya. Dikecekkan volume TV atau radionya, monitor dapat melalui gagang telepon saja. Oh iya. Tadi sudah baca ya? Iya, sudah. Sudah. Baik, saya akan tanya fawajadtuhu. Tay iqra ikum masa innal jubna alladhi ishtarayta minhu. Iqra min huna. Iqra min huna. Naam. Innal jubna alladhi ishtarayta minhu qabla ayyamin wazantuhu bi mizanina. Fawajadtuhu naqisan. Wa kadzalika qitul burra. Fawajadtuhu aidan naqisan. Tayib, pertanyaan adalah apa i'rab naqisan di sini? Maf'ulun bi tsani. Maf'ul bi tsani. Yakin? Dari mana ya, tahu maf'ul tsani? Wajada itu. Apa makna wajada di sini? Makna wajada mendapatkan. Mendapatkan. Kalau wajada mendapatkan berarti dia maf'ulnya cuma satu. Misalnya wajadtul kitab. Saya mendapatkan kitab. Wajadtul qalam. Umpamanya pena hilang lalu saya dapatkan wajadtul qalam. Enam. Dan dia hanya menasabkan satu maf'ul. hal mansubun. Hal dari mana? Hal dari domirhu. Domirhu. Ya. Maroika ya akhul karim. Apa berapa antum gimana? Apakah benar hal ini? Nah, ini wajada di sini. Ya, kalau arti wajada arti mendapatkan, betul. Unaqisan itu sebagai hal daripada dhamir ha. Iya, al-bur, al-jumna ya. Iya. Al-jumna. Iya, itu hal. Tapi di sini wajada di sini bisa maknanya apa? Bimana alimtu wa araftu. Alimtu. Jadi kalau wajabana alima itu membutuhkan dua maf'ul. Jadi fawajadtuhu naqisan, maka saya mengetahui jubun itu. Kapan saya mengetahui? Setelah ditimbang kan? Iya. Nah, fawajadtuhu naqisa, baru dia naqisa ini maf'ul tsani. Jadi kalau wajada bermakna alima itu betul membutuhkan dua maf'ul. Oh, berarti maknanya aja yang salah tadi ya. Iya. Nah, bisa dikatakan itu maf'ul tsani. Nah, maf'ul tsani, tapi wajada ini bukan arti mendapatkan seperti mendapatkan uang atau mendapatkan buku yang hilang. Iya. Mendapatkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Tapi di sini lebih tepatnya bermakna alim tu. Karena saya timbang. Kalau sudah timbang bagaimana? Tahu enggak? Kalau sudah ditimbang tahu enggak hasilnya? Tahu, makanya fawajadtuhu naqisa. Bimana fa'alimtuhu, maka saya mengetahui apa? Fawajadtuhu. Nah, mengetahui apa? Al-jubna itu apa? Naqisa, kurang. Jadi baru dia membutuhkan dua maf'ul. Baik. Wa kadzalika kiltul burra. Al-burra jadi apa? Muka Arabnya. Maf'ul bi. Sahih. Naam. Taib, iqra'i ba'da dhalika. Sa'ansahuhu. Sa'ansahuhu atlu alaihi qawlahu ta'ala. Wa la tanqusil mikyala wal mizana. Naam. La'alla Allah yahdihi. Aturidu anta syai'an ya Ahmadu. Naam, uridu misparatan. Wa al-asatian akra. Wa mimhatan wa mibratan. Naam. Hati miftah sayyarati min ghurfati. Ana lada babil mis'adi. Mis'adi, tayyib. Ma muqira qawlahu situ? Qawluhu ta'ala. Qawluhu ta'ala, aina huwa? Sa'ansahu wa atlu alayhi qawluhu ta'ala. Qawluhu. Naam. Maf'ulun bihi. Maf'ul dari? Dari atlu. Atlu. Tayyib. Kaifa tu'ribini atlu? Coba i'rabkan atlu. Atlu fi'lun mudari'un marfu'un bidhamma al-muqaddarah ala ma qabla al-waw. Mana itu? Di mana dhammanya? Marfu'un bidhamma muqaddarah atlu. Dhammahnya di mana? Muqaddarahnya di mana? Atlu. Di sebelum huruf waw. Sebelum huruf waw itu dhamma bukan muqaddarah, justru zahirah, lam. Alaysa kadhalik? Atlu. Bala. Idhan, laysa dhamma muqaddarah, hiya dhamma zahirah. La, nah, bala muqaddarah, walakin laysa fil harfil lam. La, taib. Idan ala ay harfin? Ala ay harfin? Al-muqaddara hiya dhamma muqaddara ala al-waw. Naam, ala al-waw. Naam, alamat i'rab hadha fil akhir, harf al-akhir wa laysa qabla akhir. Naam, illa idha kana harf madha alamat i'rab harf. Naam, qad yakun qabla akhir wa qad yakun fil akhir. Amma al-harakat daiman fil akhir. نعم صحيح. نعم. إذن أتلو هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو. هذا إعرابه ماذا؟ مثل إعراب اسم اسم مؤتل. نعم، منقوص أو مقصور أو ماذا، اسم اسم اسم إيه؟ اسم الاسم الذي آخر واو كذلك. نعم، أتلو إذا في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها، أي ظهور إيه؟ الضمة. ما هو التعذر؟ لا لا لا لا، الثقل. الثقل هذا نعم. التعذر لأن واو بمعنى يمكن أن نظهر ضمة ولكن إظهار ثقيل، أليس ممكن أن نقول أتلو؟ نعم ممكن، ممكن لكنه ثقيل، لذلك مقدر على الواو ثقل. للثقال. طيب، وأتلو عليه قوله قوله تعالى. طيب يكفيها، بارك الله فيك. نعم بارك الله. نعم نعم، ترما كاسيه وياك. نعم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، جزاك الله خيرا. ترما كاسيه ibu Laila atau ibu Kaila tadi dari Denpasar. Atas interaksinya di malam hari ini. Masih di latihan ataupun kami berikan kesempatan kembali untuk di kesempatan malam hari ini guna membaca hiwar yang ada untuk kesempatan selanjutnya, dan kita coba sapa kembali. Ya, halo. Ya, terputus. 021-823-6543 untuk ada yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik, halo. Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Fikri dan Pasar. Ahlan wa sahlan. Ummu Laila. Ummu Laila wa Ummu Fikri. Naam. Ya, sekarang pakai Ummu Fikri ya. Ummu Fikri bin Ibn Ibni. Baik, baik, baik. Iya. Tadi binti Laila. Ini ibunya. Al-an ummuha. Oh, masya Allah. Al-an ummuha. Jayid. Jayid, jayid. Labas. Tapi kalau nanti ada nenek juga apa-apa. Masya Allah. Ya. Syukran atas ini apa interaktifnya ya, sekeluarga ini. Baik, soal ini. Wa qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tanqusul mikyala wal mizan. Coba i'rabkan tanqusu itu. Tanqusu fi'lun mudhari'un majzum bihasfin nun. Majzum bi apa? Majzum dengan apa dia? Majzum dengan apa? Bihasfin nun bidukhulillah la nahya. La nahya. Idza naqul fi'lul mudhari'u majzumun bila nahya. Naam. Wa alamat jazmihi wa alamat nasbihi bihasfin. Jazmihi wa alamat jazmihi hasfun nun li'annahu min fi'lil khamsah. ليس من فعل من الأفعال الخمسة. من الأفعال نعم. الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة. طيب ما هي فاعلها؟ فاعله ضمير مستتر. عفوا. الواو. واو. نعم. هذا فاعل واو. أي واو هذا؟ واو واو جمع. نعم واو الجمع. واو الجماعة. نعم. واو الجماعة هي الضمير. هي. طيب أحسن. والمكيال. المكيال جدي أبا. مفعول به. مفعول به. الميزان. مأتوف. مأتوف. طيب. ثم لعل الله يهديه. طيب. لعل إني من إخواتي أبا إني كان أو إن أو ظن. إن. من إن. طيب. Mana khabar la'allanya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yahdihi. Ahsant. Tapi aina ismuha? Ismuha Allah. Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Taib, soal alladhi ba'dahu. Iqra'i aturidi? Aturidu? Aturidu anta syai'an ya Ahmad. Taib, soal anta. Mengqra' anta huna. anta ta'kid. Naam, ta'kid ah. Ta'kid lafzi. Ta'kid atau ta'kid, naam. Ta'kid lafzi. Dhamir, hadha dhamir, fungsinya apa? Litaukid. Litaukid. Naam. Kalau itu mana fa'il turidnya? Domirun mustatirun nah. Diru anta. Anta juga. Taib syai'an. Syai'an maf'ulun bi. Maf'ul bi. Taib summa ya Ahmadu. Taib na'am uridu mistaratan wa mimhatan wa mibratan. Hati miftah sayyarati min urfati. Hati ini fi'l apa ini? Hati fi'lun amr. Fi'l amr. Betul. Hati ini. Fi'il amr atau isim fi'il amr? Isim fi'il amr. Naam, hati ini termasuk isim fi'il. Isim fi'il amr. Isim fi'il amr mabni ala. Mabniun ala ala ala kasri. Ala kasri, naam, mabni ala kasri. Tayyib. Lada. Lada sebagai apa ini? Khabar. Cek ikra ana lada. Ana lada babil mis'adi. Babil mis'adi. Jaid, lada ini sebagai apa? Dharab makan. Naam. Nah, dharab makan tapi sebagai apa ini? Sebagai khabar. Khabar. Ana. Ya, jadi khabar bentuk apa? Bentuk syibul jumlah. Syibul jumlah. Zarfiyah, zarfiyah. Jadi zarf apa? Zarf makan. Bagaimana i'rabnya? Lada ini? Khabarun ana. La, bukan khabar. Iya, enggak langsung khabar. Syibul na'am aywa. Ladai lada zarf. Lada zarf. Zarful makan. Makan. Nah, mabni. Dia mabni, mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahali raf'in. Mabni ala sukun wa huwa mudaf. Fa huwa mudaf. Iya, wa huwa mudaf babi ilaihi. Mudafun ilaihi. Thumma mudaf al-mis'adi mudafun ilaihi. Nah, kemudian mansyibul jumlah adh-dharfiyyah. Khabar mubtada fi mahali rafa. Iya, sahih. Tayyib, masyaallah. Barakallahu fik. Wafikum barakallah ya Ustaz. Wa iyyak. Jazakumullah khairan jazaa ya Ustaz. Wa iyyak. Wa iyyakum. Ya. Terima kasih Ibu ya Ummu Kaila ya dan juga anak tadi yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Mungkin satu penelpon kembali untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami di malam hari ini. Masih kami berikan kesempatan di waktu ini. Kalau nahu sudah kita cukupkan ya. Ah iya Ustaz. Yang belum adalah kita masuk tamarin pertama ini pertanyaan nanti setelah itu baru terjemahan. Ini terjemahan belum nih. Iya, kita biasakan dulu apa? Pertanyaannya ya, kalau nanti kalau sudah terjemahkan berarti nanti sudah paham ya. Jadi sebelum diterjemahkan jawab dulu pertanyaan rakam wahid ini. Iya, ini terkait dengan nas yang ada di sini. Kita masuk ke latihan pertama saja. Iya, mungkin terjemahan kalau ada waktu sekarang nanti kita terjemah, kalau tidak kita tunda pertemuan akan datang. Baik, silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan pertama ini 0218236543 untuk kesempatan selanjutnya. Dan sudah masuk, halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Naam Ustaz Nur Hayati di Kediri. Kediri, ahlan wa sahlan. Naam. Taib iqra ya Nur Hayat tamarinu. Tamarin. Iya. Ibu Nur. Kalau kira Ustaz ana pergi soal awal enam. Hah? Naam. Ada soal. Kayak soal Taib. Naam. Taib ya Rabb Ta'ala. Ya Rabb Ta'ala. Halo. Inqata. Naam. Ya pertanyaan sudah dapat ditangkap atau belum Ustaz? Iya ya, sudah di-irab. Ya, ini oh qaulahu ta'ala. Iya, ta'ala ini adalah fi'il madhi. Jadi ta'ala fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi al-muqaddara 'ala al-alif. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Kenapa? Li'annahu fi'il mu'tal akhir alif. Ini fi'il madhi, timbangan tafa'ala. Tafa'ala. Fungsinya apa? Ad-du'a. Fungsinya apa? Untuk juga fungsinya adalah ta'zim, mengagungkan. Jadi ada doa. Nah, di sini lebih apa? Kepada apa? Kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada doa seperti radhiyallahu anhu atau sallallahu alaihi wasallam. Wa atlu alaihi qawlahu ta'ala. Jadi ta'ala ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dia jumlah, bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sebagai apa? Ya, kita punya kaidah yang sudah kita pahami bersama-sama. Kalau jumlah fi'liyah terletak setelah apa? Setelah ma'rifah adalah hal. Jadi kalau dia jumlah fi'liyah setelah terletak ma'rifah itu adalah hal. Nah, di sini qaulahu ta'ala. Nah, mana ma'rifahnya? Kata qaulahu. Qaulahu ada firman Allah. Itu ma'rifah. Kenapa? Mudhaf kepada dhamir itu ma'rifah. Kemudian ada jumlah fi'liyah ta'ala. Nah, ini i'rabnya adalah hal. Makanya ada kaidah al-jumlah ba'da ma'rifah hal wal jumlah ba'da nakirah na'ad. Naam. Jadi ini apa? Fi'il madhi ya, timbangan tafa'ala. Naam, fadhil. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda penelpon untuk menjawab di latihan pertama ini. Kembali kami berikan kesempatan di malam hari ini. Ya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Muadzilah kembali. Naam, ya. Tafadhali. Iqra' tamarin. Awal. Ajib alil asilatil atiyati. Iya. Al-awal. Mada talabat Ummu Ahmad min as-suqi? Iya. Al-jawab? Talabat Ummu Ahmad min as-suqi. Talabat? Talabat mikrofatan. Talabat Ummu, lisa Umma ya. Ummu. Talabat Ummu Ahmad min as-suqi. Nah. Mikrofatan wa mikrofatan wa mikrofatan wa mikrofon. Iya, sahih. Taib, summa? Sanian. Naam. Wa madza talaba Ahmadu? Iya. Talaba Ahmadu misparatan wa mimhatan wa mitratan. Ahsan, sahih. Heeh. Salisan. Asalis. Naam. Ayatin yuridu Hasyim Isyamun. Naam. Ayat lu ala Iqra jayidan, iqra, coba baca bagus-bagus, kasih harakat semuanya sampai akhir. Naam. Ayu ayatin yuridu Hisyamun. Iya. Ayatlu an yatlu au an yatluwa. Ayatluwa. Iya. Ala tiqal jadidi. Ala al-baqalil jadidi. Ala taqal jadidi. Ayu ayatin yuridu Hisyamun ayat luar ala taqalil jadidi walimada. Iya. Aljawab yuridu Hisyamun ayat luar ala taqalil jadidi. Iya. Wala ayat Suratul Hud ayat arba'atun bersama mil wala tangkusu nyala wal mizan. Naam, idhan naqul madha yuridu Hisyamun an yatluwa ala al-baqqal jadidi qawlahu ta'ala wala tangkusu al-mikyala wal mizan. Aw أو سورة هود آية الرابعة والثمانين. طيب ولماذا؟ يريد أن ينصحه. نعم يريد ماذا؟ يريد أن ينصحه. أن ينصحه. Iya, jadi dia ingin apa? Untuk menasihati. Menasihati melalui apa? Melalui ayat Quran Karim. Taib ahsan barakallahu fiik. Astagfirullah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Umar Abdillah wa jazakillah khairan. Dan Om Abdillah merupakan nah, penelpon terakhir kita Ustaz. Iya. Sebagai ikhtitam penutup kita, dapat disampaikan istifadah ataupun pesan yang dapat kita ambil. Baik, wah. Tapi alhamdulillah wa asykurukum ala asykurukum jami'an. Alhamdulillah dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan masyaallah menunjukkan bahwa antum sekalian sudah banyak menguasai tentang qawaid an-nahwiyah. Itu pertama. Yang kedua, bacaannya juga masya Allah perkembangannya cukup bagus, bacaannya bagus ya, bahkan ada tadi bacaannya seperti bacaan apa, qira'ah Arabi ya. Nah, atau kalau perempuan Arabi ya, mubina, bahasa lahjanya cukup bagus tadi ya, masya Allah, tinggal perlu pengembangan ya, dan banyak latihan dengan membaca apa, kitab-kitab berbahasa Arab, terutama apa, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah itu untuk apa, supaya lebih akrab ya, mulut kita supaya akrab dengan kitab-kitab, dan melatih supaya bibir kita ini tidak berat untuk mengucapkan ya, perlu latihan ya, walaupun salah tidak masalah. Nama latihan itu ya, tentu akan banyak apa, kesalahan yang kita lakukan dalam apa, membaca, tapi itu bukan suatu hal yang aib ya, untuk menuju kepada bacaan yang bagus dan benar ya. Semua kunci itu ada latihan. Baik, kemudian terakhir perlu dimurajaah, banyak merajaah kembali kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, buka-buka kembali dari jilid pertama, jilid kedua. Ya, kaidah dari kitab ini, kalau perlu baca kitab-kitab qawaid nahwiyah yang lainnya. Nah, untuk kitab dasar yang cukup-cukup bagus ya, itu kitab syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu syarah Al-Mutamim Al-Jarumiyah. Jadi syarah Al-Jarumiyah. Nah, beliau punya kitab itu, syarah beliau masyaallah, syarah begitu gamblang dan begitu jelas. Ini cukup bagus untuk pemula. Baik, itu saja pertemuan kita insyaallah. Fil usbul qadim insyaallah sa nuwasil darsana. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum fi hadha ad-dars. Wa la'afikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.